ayah dan bunda, ada berita, paman dan bibi, ada berita, kakak dan adik, ada berita. Ada partai keadilan, ada partai keadilan. Dengarlah ayah dan bunda, anda punya berita tentang partai keadilan. Di zaman reformasi lahirnya, dengarlah ayah dan bunda, anda punya berita tentang partai keadilan. Di zaman reformasi lahirnya, berlambangkan kabar simbol kesatuan, dua bulan sabit kemenangan, hitam kepastian, putih kesucian, garis tegak lurus keadilan. Hei ayah dan bunda, anda punya berita tentang partai keadilan. Di zaman reformasi lahirnya, dengarlah ayah dan bunda, anda punya berita partai keadilan. Di zaman reformasi lahirnya, berlambangkan kabar simbol kesatuan, dua bulan sabit kemenangan, hitam kepastian, putih kesucian, garis tegak lurus keadilan. Duhai ayah dan bunda, bersama untuk mewujudkan cita masyarakat adil dan bahagia, untuk mewujudkan cita masyarakat adil dan merata, masyarakat adil dan merata.